di untuk hubarnya ditaruh di tengah-tengah. Wa kullun samqahu dama habar, dan setiap dan ahli nahwu mereka melarang dari mendalam. Semua ahli nahwu apa? Melarang. Ya, samqahu dama melarang apa? Untuk khabar dama didahulukan. Ya, ha kembali mana samqahu? Kembali enggak? Samqahu ha kembali mana? Kul. Hah? Ya, samqahu ha kembali mana nih? Dama. Hah? Dama itu isim maf'ulnya. Khabar tadi kan? Khabar. Wa fi jami'iha tawassut al-khabar ajiz, boleh kan pada seluruhnya? Yaitu karena dan akhwatnya tawassut al-khabar, untuk khabar berada di tengah-tengah antara karena dan teman-temannya dengan apa? Isimnya. Wa kullun sabqahu dama hadar, dan semua orang Arab atau ahli nahyu hadar melarang sabqahu dama khabar mendahului apa? Dama. Ya, silakan dijelaskan. Bahwasanya khabar kana dan akhwatnya, ya, jika tidak boleh jika tidak wajib untuk ditaruh di depan dan di akhir, maka boleh untuk ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Dan contoh yang wajib untuk taruh di awal kana fiddari sahibuha. Kana fiddari sahibuha. Mana yang ditaruh di awal? Hah? Karena ini syahid itu apa ini? Wajib untuk ditaruh di awal. Apanya? Khobarnya. Karena didahulukan dari? Isimnya. Karena apa? Fiddari sahibuha. Fiddari sahibuha. Karena fiddari sahibuha. Kenapa? Li'ala yaudad damir alamat akhirin lahdan warudbah. Ya. Terus? Dan contoh wajib untuk diakhirkan dari wajib diakhirkan khobanya dari isimnya. Kana akhi rafiki. Kana akhi rafiki. Ini contoh dari apa? Wajibnya? Isim diakhirkan dari khobanya. Khobar diakhirkan dari sini. Khobar diakhirkan. Ada contoh kana sodiqi adui atau kana sodiqi rafiqi, sama aja ya mananya, sodiqi rafiqi. Ya. Harus yang akhir itu dijadikan sebagai khobar. Kenapa? Li'adami duhuri irob. Karena irobnya tidak jelas, muqaddar semua. Maka sesuai dengan hukum asalnya, khobar diakhirkan. Terus? Dan pada contoh boleh untuk ditaruh di tengah-tengah kana qaiman zaidun. Dan pada ucapan Allah Subhanahu wa taala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Iya. Terus dan dinukil dari Syaibul Irsyad bahwasanya apakah boleh khabar laisa mendahului laisa, yang benar adalah boleh. Boleh enggak? Boleh. Apa syaitnya? Sali in jahiltin nasa an jahiltin nasa in jahiltin nasa anna wa anhum. Pala sesawan alamun wajahulu. Alimun wajahulu. Terus? Nah itu pada laisa. Dan boleh pula ya oleh pada laisa untuk didahulukan khabarnya dari isimnya. Pala sesawan alimun wajahulu. Itu yang rajih. Terus? Dan disebutkan oleh Ibnu Mu'tin bahwasanya dama tidak boleh mendahului. Khabar dama tidak boleh mendahului atas isimnya. Ya. Contoh la ashabuka la usahibuka madama qaiman zaidun. Yang benar bagaimana? Boleh enggak? Boleh untuk dijawabkan. Apa syaitnya? La tayyiba lil aisi madamat munaghasatan. La tayyiba lil aisi madamat munaghasatan. Ladzatu bidikaril mauti wal haram. Bidikaril mauti wal harami. Bidikaril mauti wal harami. Masih. Akan tapi jika yang dimaukan mendahului dama dengan ma yang bersambung dengannya, contohlah ashabuka ma qaiman

au harfu alfin. Harf jar ma'tuf ala dharfan wa ma'tuf ala mansubin mansubun mithluh wa alamatun nasbiyyah al-fathah al-dhal akhirih wal jumlah fa huwa mudhaf harf jar mudhaf ilayh wa huwa mudhaf ya jar jar mudhaf ilayh majrurun wa 'adu jarri al-kasrah al-dhal akhirih wal jumlah min wa jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin مضاف إليه بإضافة إذا إليها yeah. والجملة من إذا وموضيف إليها في موضع المستثنى من المستثنى منه محذوف تقدير وتقدير ولا يلي ولا يلي العميل أعمل الخبر إلا wala yali ma'mul al-khabar al-amilu wala yali al-amilu ma'mul wala yali ma'mul al-khabar al-amila fi waqti fi waqtin ma min al-awqat fi waqtin ma min al-awqati illa idha ata dharfan aw harfa jar ya illa fi waqti maji'ihi dharfan aw harfa jar ya, tadi jawab idhanya belum disebutkan ya wajabul idza mahzuf ya takdir illa idza dharfan ata aw harfa jar idza dharfan ata aw harfa jar bagaimana fayali al ma'mul al amil ya silakan jelaskan maknanya dan tidaklah dan tidak boleh ma'mul khabar datang setelah amil dari akhwat dari kana dan akhwatnya kecuali jika amil tersebut berupa dzaraf atau huruf jar atau jar dan majur. Iya. Bahwasanya ya. Tidak boleh datang setelah amil ma'mul khobar. Di sini mencakup padanya dua perkara. Yang pertama an yataqaddama al-ma'mul 'ala ismi wahdahu wa yata'akhkhara al-khabar, yakni datang setelah amil, ma'mul, kemudian isim dan khabarnya. Contohnya, kana ta'amaka zaidun akilan. Karena mengharuskan terpisah. Ini boleh enggak? Kana ta'amaka zaidun akilan boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, karena ya. Di sisi Basriin tidak boleh. Karena mengharuskan terpisahnya antara amil dan ma'mulnya dengan suatu ajnabi. Iya, yaitu zaid ajnabi bagi akil karena mubtada bagi khabar itu ajnabi karena tidak ada malam. Bagi khabar pada mubtada. Kemudian ada enggak yang boleh kayaknya? Wajazahu al-kufiyun. Diperbolehkan oleh orang-orang Kufah. Apa hujahnya mereka? Orang-orang Kufah hujahnya apa? Ada hujahnya enggak membolehkan itu? Ada. Baca telahnya ya. Ya sudah nanti kita lanjutkan. Sirat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'di. Ya tadi saya ingat tadi tentang kana zaidun qaiman ya. Bisa banyak sisi tadi ya. Kalau dinasobkan yang keduanya boleh kana yang naqis, boleh pula apa? Sebagai kana yang tam, berarti di situ qaimah sebagai hal. Ya. Boleh pula dirofakan ya. Karena zaidun qaimun misalnya. Ataupun tadi akhuka yang akhuka ya. Ya, yang akhuka tadi. Karena zaidun akhuka sebagai badal betul bisa. Karena mana wujida. Ya. Silakan dilanjutkan. Hamzah tadi ya masih. Kemudian terpisahnya antara amil dan ma'mul dengan sebutnya ajnabi. Mandabi bagi orang kufar bolehkannya. Bisa berdalil dengan misalnya

Karena fi kama ya karena jaidah asafa mengambil mengambil pasti bapak itu berbicara sudah tinggi ujuban asli guru ilmu ilmu aku lebih dari asafa kumbang mang semua surat mengambil asyukul di mahal ijarin mutawat ilai takadama takadama Sudah mabin, makinlah pasti bapaknya bapaknya untuk biru sudah lebih jawab dengan biru dua. Ya. Kalau untuk makinnya sudah termasuk dalam adalah yang terap. Ya. Yang dijelaskan. Maka tuzadu kana fi hasyun kama kan. Ya. Karena ditambahkan pada kalimat. Bagi contoh. Ya. Pada bait ini Musonek menjelaskan jenis tiga dari kana. Iya. Menjelaskan ada kana nafsuq. Iya. Makruh dan wasubi. Iya. Ini ada kana tama yang membutuhkan makruh. Iya, son. Yang ketiga. Kana zaidah. Yaitu kana yang membutuhkan wasubi dan tidak makruh dan wasubi. Tandanya apa kana itu zaidah? Ya, san, tidak rusak terus. Dan karena jadinya ditambahkan ada antara dua hal yang mutalazim, yang selalu beriringan. Ya, saling melazimi. Seperti pada mutajat dan kobar. Ya. Karena oimun. Ya. Terus, di antara apa lagi? Antara fiil dan maksudnya. Ya, contohnya. Fatimah bintul Fushuk, Atamalah bintul Amar. Ya. Contohnya? Ya. Pada antara naat dengan antara makut dengan naatnya. Jadi pada contoh, pakai kaidah marah tapi dari kaumin, Kanu kiramin. Sini kanu zaidah. Menurut si bawah. Terus. Ya. Seperti pada contoh Saratu Bani Abi Bakr tasama alakana musawa majar irobi. Ya. Contoh alakana musawa majar irobi. Ya, dan terus keterangan Indonesia katanya ada yang menyambungkan sama menyalah kanan tersambung dengan disini. Contohnya lana itu lana lebih kober dari pau pada kanan. Ya, kober kanan berarti lananya. Jadi kober kanan yang kodan sebelum kanan. Terus? Tapi pendapat ini lemah. Ya. Karena kanan walaupun bisa menggunakan disini tetap bisa dilukok. Seperti dengan itu bisa dilukok walaupun dia tetap bisa menggunakan disini. Ya, kan. Masih? Karena ya. Seperti pada